Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan masalah yang kedua, syarat-syarat mengusap kedua khuf, dan yang semisal dengannya seperti kaos kaki. Kita telah baca syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat, asyartul khamis, syarat yang kelima, ayyakunal mashu fil muddatil muhaddadati syar'an. Ayyakunal mashu, mengusap khuf, dilakukan fil muddatil muhaddadati, dalam al muddah, jangka waktu al muhaddadah yang ditentukan, dalam jangka waktu yang ditentukan syara'an, menurut syariat. Jadi tidak seenaknya, tidak semaunya ya sampai kapanpun, tetapi hanya dalam batas waktu, jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam syariat. Wahia, yaitu batas waktunya, lil muqimi yaumun wa lailatun, untuk yang bermukim batas waktu mengusap hanya sehari semalam, jadi hanya 24 jam. Walil musafiri thalathatu ayyamin bilayalihinna, bilayalihinna, ya, untuk musafir 3 hari 3 malam, berarti 3 kali 24 jam, yaitu 72 jam. Ya, 72 jam. Baik, nanti akan dijelaskan pada masalah ke-6 bagaimana perhitungan jangka waktu ini, start berhitungnya ya dan akhir perhitungannya. Nah, pada masalah ke-6 nanti. Nah, al-mas'alatu tsalah. Nah, hadhihi syurutun khamsatun. Hadhihi syurutun khamsatun. Inilah lima syarat. Istanbathaha ahlul ilmi. Yang disimpulkan lima syarat itu oleh ahlul ilm, sihhatil mashi ala al-khuffain, untuk sihhatil mashi, untuk sahnya mengusap ala al-khuffain, atas kedua khuf, disimpulkan minan nususi an-nabawiyati, dari an-nas-nas nabawi, nabawiyah, nas-nas nabawiyah, dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wal qawaid al-ammah, dan dari kaidah-kaidah yang bersifat umum. La budda min mura'atiha, kaidah-kaidah yang bersifat umum, wal qawaid al-ammati, ya, kaidah-kaidah yang bersifat umum, la budda min mura'atiha, la budda min mura'atiha, yang mesti, la bud mesti, ya, min mura'atiha, untuk diperhatikan kaidah-kaidah umum itu, inda nah, labudda min mura'atiha, mesti diperhatikan lima syarat itu maksudnya, labudda min mura'atiha, yakni domirha kembali ke syurut khamsa, labudda min mura'atiha, yakni labudda min mura'at tilka syurut, mesti diperhatikan syarat-syarat itu, ya, inda iradatil mashh, ketika hendak mengusap. Nah, labudda, ana ulang kembali, labudda min mura'atiha, dhamirha kembali ke syurut khamsa, labudda min mura'at tilka syurutul khamsa, harus diperhatikan lima syarat-syarat itu, inda iradil mashh, ketika hendak mengusap khuf. Nah, <tuh-> Al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga, kaifiyatul mashi wa sifatuhu. Kaifiyatul mashi, tata cara mengusap, ya, wa sifatuhu, dan sifatnya. Al-mahallul masyru'u, al-mahallul masyru'u, bagian, ya, bagian yang masyru' yang disyariatkan, mashuhu, untuk diusap. Zahirul khuffi, zahirul khuffi, bagian atas khuf, punggung khuf, ya, zahirul khuf, bagian atas khuf, bagian punggung khuf, zahirul khuf itu bagian punggung khuf, ya, bagian punggung khuf, bagian atas. Nah, kaki itu kan ada telapak, ada punggung kaki, ya, ada telapak kaki, ada punggung kaki. Jika kita menggunakan khuf atau kaos kaki, berarti ada telapak, ya, bagian telapak kaos kaki, ada bagian punggung kaos kaki, ada bagian telapak khuf, ada bagian punggung khuf. Nah, jadi punggung khuf itu maksudnya bagian yang menutup bagian punggung kaki, itu bagian punggung khuf, bagian yang menutup punggung kaki. Bisa dipahami? Yang mana? Ini, ya. Ini kan telapak kaki. Ini punggung. Nah, ini maksudnya. Jadi khuf bagian atas yang ini, yang menutup bagian punggung kaki, itu punggung khuf. Itu yang dimaksud. Ya. Wal wajibu fi dzalik. Yang wajib dalam perkara itu, yang dalam mengusap punggung khuf, ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Ma yutlaku alaihi ismul mashi. Ma yutlaku alaihi, apa yang dimutlakkan atasnya, ismul mashi, penamaan al-mashi, penamaan mengusap. Ya, jadi berdasarkan ini, ya, mutlakul mashi yakfi. Ya, mutlaqul mashi yakfi, yakni asal mengusap dan sudah dinamakan mengusap, berarti cukup. Berarti meskipun hanya sedikit bagian punggung diusap sedikit, nah, berarti sudah sah. Karena yang wajib adalah ma yutlaqu alaihi ismul mashi, apa yang dimutlakkan atasnya nama, penamaan al-mashi, mengusap. Asalkan dinamakan mengusap, termasuk dalam kategori mengusap, ya, maka sah. Nah, dan ini yang benar. Mutlaqul mashi wal wajib. Ya. Jadi seminimalnya, setidaknya usapan, seminimalnya usapan, ya, itu sudah sah. Baik. Wa kaifiyatul mashi, dan tata cara mengusap, ayam saha aktsara a'la al-khuf. Ayam saha aktsara a'la al-khuf, mengusap mayoritas punggung khuf, mengusap mayoritas punggung khuf. Nah, ini berarti ala sabilin istihbab. Ini berarti hanya tata cara yang mustahab, yang sunnah. Karena telah dikatakan di awal, al-wajib fi dhalika majdahu ala ismul mashri. Sudah jelaskan tadi, seminimalnya usapan sudah sah. Asalkan itu dinamakan mengusap, berarti sah. Berarti meskipun sedikit, bagian punggung diusap sedikit, sudah sah. Karena itu sudah dinamakan mengusap. Nah, ketika dikatakan di sini bahwa tata caranya dalam mengusap mayoritas punggung khuf, ini berarti hanya ala sabilil istihbab. Ini hanya, ya, yang lebih utama. Karena asalkan mengusap sedikit sudah sah, jika mengusap lebih dari itu, itu lebih baik. Naam. Di hadith Al-Mughirah bin Syu'bah, berdasarkan hadith Al-Mughirah bin Syu'bah, alladhi bayyana fihi, alladhi, yang hadith tersebut bayyana fihi Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Bayyana fi, yani Al-Mughirah bin Syu'bah, bayyana fi, Al-Mughirah bin Syu'bah menjelaskan pada hadis itu, وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه بين فيه وصف مسح رسول الله. Al-Mughirah bin Syu'bah menjelaskan pada hadis itu sifat mengusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada khufi atas khufnya fil wudu pada wudunya. Faqala, maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan ra'aitun nabiyya, aku telah melihat nabi, ra'aitu aku telah melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala al-khuffaini, yamsahu 'ala al-khuffaini, mengusap atas khufnya, yakni 'ala artinya atas kan, 'ala ini menunjukkan atas, 'ala atas kedua khufnya, ini bagian atas khufnya, ini punggung khufnya, nah yaitu 'ala dhahirihima. Nah di sini sebutkan 'ala dhahirihima, atas punggung kedua khufnya. Naam, akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, wa qala Hasan, dan berkata Hasan, wa qala al-Albani hasanun sahih. Al-Albani mengatakan hasanun sahih dalam sahih at-Tirmidzi. Jadi di sini perjelas ala zahirihima. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah ala zahirihima, atas bagian punggung kedua khufnya. Naam, ini riwayat di luar Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Asal hadis ini, ya, apa yang telah lewat, apa yang telah lihat kembali asal hadis ini di atas, ya, disebutkan pada syarat mengusap khuf nomor 1. Naam, ketika Al-Mughirah bin Syu'bah berinisiatif untuk mencopot khuf Nabi, Nabi mengatakan da'ahuma, biarkan keduanya terpasang. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena sesungguhnya aku telah memasang kedua khuf itu dalam keadaan kedua kakiku suci. Famasaha alaihima, ini yang muttafaq alaih, lafadznya famasaha alaihima. Ya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengusap ala atas. Sudah dijelaskan tadi, ala atas ini menunjukkan bagian atas. Atas ini lahirnya makna hadis ini. Kemudian Nabi mengusap, ya, bagian atas kedua khufnya, ini punggung khufnya. Nah, ini jelas karena ini muttafaq alaih. Riwayat yang ditampilkan di sini, yang dijadikan dalil di sini pada kaifiyah ini di luar Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari Muslim. Yani ada tambahan riwayat di sini, di luar kalau At-Tirmidzi. Dinukil di sini Al-Albani menilainya hasanun sahih, yaitu lafaz ala zahirihima. Ini memperjelas. Nah, tapi ini di luar Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Namun bersandar pada tahqiq Al-Albani, Al-Albani menilai hadis ini sahih. Tayyib. Wa la yujzi'u mashu asfalihi wa aqibihi. Wa la yusannu. Wa la yujzi'u, dan tidak sah. La yujzi'u, tidak sah. Tidak mewakili, tidak sah. Mashu asfalihi, mengusap bagian bawahnya, bagian telapaknya. Wa aqibihi, dan bagian belakang, bagian tumit, ya, yang menutup bagian tumit. Wa la yusannu, dan tidak disunnahkan itu. Tidak disunnahkan. Jadi jangan berinisiatif sendiri, ini adalah ibadah. Ya. Jangan katakan, wah, lebih pantas saya usap telapaknya karena itu yang bersentuhan dengan tanah, itu yang kotor, ya. Itu tidak disunnahkan, bahkan tidak sah. Tidak sah dan tidak disunnahkan. Jadi jika bagian itu yang diusap kemudian bagian punggung tidak diusap, tidak sah. Jika bagian punggung diusap kemudian ditambah mengusap itu, ya, maka itu di luar tuntunan syariat. Ya, jika diyakini itu afdhal, ya, padahal tidak ada tuntunannya, bisa menjadi bid'ah. Nah, jadi cukupkan dengan yang diatur tata cara dalam syariat, itu bagian punggung. Liqauli Ali, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu an, "Law kana ad-dinu bir-ra'i, Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," seandainya agama itu diukur dengan ra'i, dengan logika, akal, "lakana," sungguh "asfalul khuffi," bagian bawah khuf, telapak khuf, "aula bil mashi," lebih utama untuk diusap, "min a'lahu," daripada bagian atasnya. "Wa qad ra'aytun nabiyya," dan sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "yamsahu ala zahiri khuffihi," mengusap atas zahiri khuffihi, punggung khufnya. Naam, rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi, sahihkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Naam, hadits ini sahih dari Ali radhiyallahu taala an. Ini jelas ya, Ali radhiyallahu an jelas mengatakan, "Wa qad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffihi," sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ya bagian punggung khufnya, bagian atas, yakni bagian punggung khufnya. Dan diawali dengan penjelasan, seandainya agama diukur dengan logika, ya, logika menuntut bahwa bagian telapak lebih utama diusap daripada bagian punggungnya. Kenapa? Karena telapak khuf itu yang bersentuhan dengan tanah. Ini logika sepintas. Tetapi jika didalami dengan logika yang lebih mendalam, dengan logika yang jelas, karena logika itu tidak pernah bertentangan dengan syariat. Ya, dalil akli tidak bertentangan dengan dalil nakli, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengarang kitab yang berjilid-jilid dalam masalah ini. Ya. Bahwa tidak ada pertentangan antara akal logika dengan syariat. Hanya saja terkadang logika itu kebingungan menjangkau apa yang ditetapkan syariat. Tapi maksud Ali radhiyallahu anhu di sini, jika sepintas begitu, tidak didalami, sepintas sepertinya lebih pantas telapaknya, karena itu yang kotor, yang bersentuhan dengan tanah, dibanding punggung. Tapi jika didalami, akan jelas logika menuntut bahwa memang harusnya memang punggungnya, bukan telapaknya. Kenapa? Karena ini bukan mencuci khuf. Ya kan? Ini bukan mencuci khuf, bukan membersihkan khuf dari kotoran, bukan. Ini ibadah bersuci dari hadas, mengusap khuf, rukhsah keringanan sebagai pengganti membasuh kaki. Nah, jadi bagian punggungnya sudah mewakili. Karena jika yang telapaknya diusap, maka berlepotan. Malah kotor kan, berlepotan tangan. Nah, itu malah dibasahi jadi berlepotan. Nah, padahal tujuannya hanya untuk bersuci dari hadat dengan mengusap khuf sebagai pengganti masuk. Bisa dipahami? Naam. Demikian keterangan Ibnu Utsaimin dalam mensyarah hadis ini. Tayyib. Walau jama'a bainal a'la wal asfal sahha ma'al karahati. Walau jama'a, seandainya menggabungkan bainal a'la, antara yang atas, yang di bagian atas khuf, bagian punggung, wal asfal, dan bagian telapak, sahah, ya, sah karena bagian yang wajib diusap, dia usap, yaitu bagian punggungnya, al-a'la, zahirul khuf. Naam, ma'al karohati, bersama karoha, dimakruhkan. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak dituntunkan, bagian asfal, bagian telapaknya, itu tidak disunnahkan, justru itu dimakruhkan. Nah, al-masalatu rabi'atu, masalah yang keempat, muddatuhu, jangka waktu mengusap. Wa muddatul mashi 'alal khuffaini, jangka waktu, batas waktu mengusap atas kedua khuf, bin nisbati lil muqimi, terkait mukim, ya. Waman safaruhu la yubihu lahul al-qasra. Waman safaruhu la yubihu lahul qasra. Ya. Dan man safaruhu, orang yang safarnya la yubihu lahu, tidak membolehkan untuknya al-qasar, mengqasar salat. Yakni safar, ya, safar singkat, ya, safar dengan jarak yang pendek dan waktu yang singkat yang tidak masuk dalam kategori safar yang mendapat rukhsah untuk mengqasar salat, itu maksudnya. Jadi secara hukum dia disamakan dengan orang yang mukim, karena pada safarnya itu bukan safar yang dibolehkan mengqasar salat, berarti rukhsah safar tidak berlaku padanya. Rukhsah safar tidak berlaku padanya, itu maksudnya. Berarti memiliki hukum yang sama dengan orang yang bermukim. Jangka waktunya untuk mengusap khuf yaumun wa lailatun, sehari semalam. Yakni berapa jam? 24 jam. Wa bin nisbati lil musafiri safaran yubihu lahul qasra. Dan terkait dengan musafir yang safarnya yubihu lahul qasra, membolehkan musafir itu untuk mengqasarannya, dia safarnya itu termasuk dalam kategori safar yang mendapat berlaku padanya rukhsah safar, berarti jangka waktunya 3 ayamin bilayaliha. Naam, safar yang berlaku padanya rukhsah safar, ya, rukhsah mengqasar dan yang lainnya, termasuk rukhsah mengusap khuf dengan jangka waktu 3 ayamin bilayaliha, 3 hari 3 malam, yaitu 3 kali 24 jam. Berarti berapa itu? 72 jam. Li hadits Ali radhiyallahu an, berdasarkan hadits Ali radhiyallahu anhu qol, Ali berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan, menjadikan, menetapkan 3 ayamin walayaliyahunna, 3 ayamin walayaliyahunna, 3 hari 3 malam batas waktu mengusap lil musafiri, untuk musafir, wa yauman wa lailatan, dan sehari semalam lil muqimi, untuk yang bermukim. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Al-mas'alatul khamisatu mubtilatuha. Masalah kelima, mubtilatuha, pembatal-pembatal mengusap khuf. Ini bukan pembatal-pembatal kesucian dengan mengusap khuf, ya, tapi pembatal-pembatal, ya, rukhsah mengusap khuf. Artinya apabila pembatal-pembatal ini ada, maka tidak boleh lagi mengusap khufnya. Bagaimana dengan kesucian dirinya dengan mengusap khuf? Ah, itu permasalahan lain, ada pembahasan tersendiri. Tetapi yang dimaksud di sini, ya, jika pembatal, salah satu dari pembatal-pembatal itu ada, berarti tidak bisa lagi mengusap khuf, itu maksudnya. Wa yabtulul mashu bima ya'ti, mengusap khuf batal dengan perkara-perkara berikut. Al-mubtilul awwal. Nah, pembatal yang pertama, idha hasola, apabila terjadi, ma yujibul ghusla, perkara yang mewajibkan mandi suci, ya, mandi suci itu dari hadas besar. Batalan mashu, batallah mengusap khuf. Karena apabila seseorang mengalami hadas besar, ya, atau suatu perkara yang mewajibkan dia mandi, kita akan belajar nanti pada pembahasan berikutnya, pada bab berikutnya, ya, syariat mandi suci. Nah, apa saja yang mewajibkan seseorang mandi, ya. Nah, apabila seseorang terkena kewajiban mandi, ada suatu faktor yang mewajibkannya mandi, berarti, ya, dia wajib mandi. Nah, itu lebih dari wudu. Nah, batalal mashu, batallah mengusap. Artinya tidak bisa mengusap khuf pada mandinya itu, tidak bisa. Nah, kedua, di antara anggota tubuh yang wajib dibasuh dalam mandi adalah kedua kaki, dan itu tidak bisa diwakili dengan mengusap khuf. Jadi harus dicopot kan? Tidak bisa mengusap. Bisa dipahami? Nah, li hadits Shafwan bin Assal, berdasarkan hadits Shafwan bin Assal radhiyallahu an, qala dia berkata, kana an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, pernah memerintahkan kami. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami. Ya. Idza kunna safran, apabila kami dalam keadaan safar, an la nanzi'a khifafana, agar kami tidak mencopot khuf-khuf kami dalam safar kami, thalathata ayyamin wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam. Ya. 3 hari 3 malam dalam safar kami, agar kami tidak mencopotnya, melainkan mencukupkan dengan mengusap khuf sebagai pengganti membasuh kaki ketika kami berwudu selama 3 hari 3 malam dalam safar. Illa min janabatin, kecuali dari janabah, kecuali karena janabah. Artinya, dalam jangka waktu 3 hari 3 malam itu, apabila ada yang terkena janabah, ada yang junub, berarti dia harus mandi. Dia wajib mandi. Maka dia harus mencopot khufnya. Tidak bisa lagi mengusapnya. Karena dalam mandi wajib membasuh kedua kaki, dan itu tidak bisa diwakili dengan mengusap khuf. Difahami ini? Nah, hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad di Hasyiah, Rawi Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Sahihahu. Ini saya kan ada Tirmidzi. Hasan wal Albani. Ini dinilai hasan oleh Al Albani. Naam. Al-thani, yang kedua, idza dhahara apabila tampak ba'du, sebagian, mahallil fard, bagian yang wajib dibasuh dari kaki. Ai, yaitu zuhuru ba'dil qadam, munculnya, terlihatnya zuhur, yakni terlihatnya, ya, tampaknya sebagian ba'dil qadam, sebagian dari kaki. Apabila misalkan ada yang robek, nah, sehingga terlihat sebagian bagian dari kaki itu karena robek, ya, batal al-mashu, batallah syariat rukhsah mengusap. Ah, ini terkait dengan syarat mengusap yang telah lewat. Lihat kembali masalah yang kedua. Barakallahu fikum, syarat yang kedua, satruhuma li mahallil fard. Nah, di situ kan para muallif mempersyaratkan di kitab mereka ini bahwa syarat mengusap khuf itu menutupi seluruh bagian yang wajib diusap dari kaki. Nah, mulai dari telapak kaki, ujung jari, bagian tumit, ke atas bagian punggung kaki, kedua mata kaki, itu semua harus tertutup oleh khuf. Apabila ada yang robek di bagian itu sehingga terlihat, tampak, muncul, terlihat bagian-bagian itu, pada itu bagian, salah satu dari bagian tadi ini yang wajib dibasuh, nah, ternyata terlihat, tidak tertutup, terlihat karena robek misalkan, berarti tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa diusap. Ini maksudnya. Dan telah kita bahas ya, syarat ini, masih ingat? Bahwa ini masalah khilafiyah. Nah, sebagian ulama dari kalangan fuqaha Hanabila seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan didukung oleh Ibn Uthaymin, membantah syarat ini. Karena bertentangan dengan, ya, pemutlakan hadis Nabi Alaihissalam, ya, pada hadis-hadis yang ada memutlakkan khuf. Selama masih dinamakan khuf, meskipun khuf yang robek di bagian yang wajib di dibahas dari kaki. Naam. Baik. Lain halnya jika pembatal yang ketiga. Naam. Tsalits yang ketiga, naz'ul khuffain, mencopot kedua khuf. Naam. Mencopot kedua khuf, yubtilul mash, membatalkan rukhsah mengusap khuf. Wa naz'u ahadil khuffain. Ini tadi kan naz'ul khuffain, melepas, mencopot kedua khuf. Wa naz'u ahadil khuffain, dan mencopot salah satu dari dua khuf. Salah satunya khuf yang kanan kah, atau khuf yang kiri dicopot. Itu kanaz'ihima, sama seperti mencopot kedua-duanya. Fi qawli aktsari ahli al-'ilm. Fi qawli aktsari ahli al-'ilm, menurut pendapat mayoritas ahli al-'ilm. Nah, jadi jika sudah tercopot salah satunya, itu sama saja sudah dicopot dua-duanya. Tidak bisa lagi diusap. Naam. Arabi yang keempat, inqida'u muddatil mashi mubtilun lahu. Inqida'u muddatil mashi mubtilun lahu. Habisnya waktu mengusap, inqida'u muddatil mas, habisnya jangka waktu mengusap, mubtilun lahu, membatalkan syariat mengusap khuf. Jadi jika jangka waktu yang ditetapkan habis, maka tidak bisa lagi diusap. Berapa jangka waktu yang ditetapkan untuk mengusap khuf bagi mukim? 24 jam sehari semalam. Untuk musafir 3 malam 72 jam. Tayyib. Jika jangka waktu itu habis, berarti tidak bisa dilanjutkan mengusapnya. Li'anna al-mashha mu'aqqatun. Karena sesungguhnya mengusap khuf mu'aqqatun, ya. Ditetapkan jangka waktunya. Mu'aqqat artinya ditetapkan jangka waktunya. Terbatas jangka waktunya. Yaitu bi zamanin mu'ayyan. Mu'aqqat ditentukan jangka waktunya bi zamanin muayyan, dengan zaman, ya, masa waktu muayyan tertentu, tidak bebas gitu, tapi ada jangka waktu tertentu. Min qibali syari'i, min dari qibali, arah asy-syari', pembuat syariat, ya, pengatur syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melalui lisan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis yang sahih. Fala tajuzu ziyadatu, fala tajuzu, maka tidak boleh az-ziyadatu, menambah, ya, tidak boleh ada tambahan, alal muddatil muqarrarati, atas al-muddatil muqarrarati, atas jangka waktu, batas waktu al-muqarrara yang telah ditetapkan tersebut. Tidak boleh lebih, ya. Fala tajuzu ziyadatu 'ala al-muddatil muqarrarati, tidak boleh lebih, ya, atas jangka waktu yang telah ditetapkan. Limafhumi berdasarkan mafhum. Mafhum itu adalah makna yang tersirat, yang terfahami, bukan tersurat. Yang tersurat yaitu yang termaktub itu, yang tersurat pada hadis adalah Nabi menetapkan sehari semalam, ya, untuk mukim, untuk musafir 3 hari 3 malam, itu yang tersurat, yang termaktub. Nah, bagaimana jika lebih dari itu, tersirat, yakni terfahami, hadis-hadis itu menyiratkan, ya, bahwa berarti jika lebih tidak sah. Itu maksudnya. Limafhumi ahadithi tawqiti, berdasarkan makna yang tersirat pada hadith-hadith yang menetapkan jangka waktu tersebut. Nah, tersirat pada penentuan itu, hadith-hadith itu menyiratkan, berarti tidak boleh jika lebih. Itu maksudnya. Nah, al-mas'alatu as-sadisah, itu masalah yang keenam, ibtida'u muddatil mashi. Kita selesaikan aja ini, tinggal ini. Nah, tinggal satu masalah yang terkait mengusap khuf. Ibtida'u, permulaan muddatil mashi mengusap, permulaan muddat jangka waktu, yakni waktu ibtida'u muddatil mashi, permulaan hitungan jangka waktu mengusap. Jadi bagaimana cara menghitungnya ini? Kapan mulai ya menghitung jangka waktu mengusap? Wa tabtadi'u muddatul mashi. Ya, jangka waktu mengusap tabtadi'u dimulai minal hadathi dari terjadinya hadath. Terjadinya hadath. Tentunya hadath yang dimaksud adalah hadath ish. Hadath kecil. Nah. Karena ini yang terkait dengan wudu. Adapun hadat besar itu mewajibkan mandi, itu membatalkan al-mash. Sebagaimana pada masalah sebelumnya. Naam. Ba'dal lubsi. Ba'dal lubsi, setelah mengenakan khuf. Naam. Setelah mengenakan khuf sesuai syarat-syaratnya. Ya. Dikenakan dalam keadaan suci, terpenuhi syarat-syarat yang lain. Kemudian terjadi hadat yang pertama kali setelah mengenakannya. Terjadi hadat kecil, hadat asdor yang pertama kali setelah mengenakannya, ya. Kemudian dia pun berwudu, akan artinya dia dituntut berwudu kan? Nah, tapi di sini dikatakan minal hadat, mulai dari hadat. Jadi yang dicatat adalah saat terjadinya hadat, bukan saat mengusap pada wudu setelah hadat itu, tapi saat terjadinya hadat. Ini mazhab yang dipilih oleh para muallif. Kaman tawaddo'a, seperti orang yang berwudu, li salatil fajri, untuk salat subuh, walabisal khuffaini, dan dia telah mengenakan kedua khufnya. Ya, jadi dia berwudu untuk salat subuh, kemudian dengan wudu itu dia mengenakan kedua khufnya, berarti memenuhi syarat, dia mengenakannya dalam keadaan kedua kakinya suci, ya, syarat-syarat yang terpenuhi. Wa ba'da tulu'i syamsi, dan setelah terbit matahari, ahdatha, dia berhadats. Wa lam yatawaddo, dan dia tidak berwudu. Dia berhadats dan dia tidak berwudu. Ya. Thumma tawaddo, kemudian berwudu, qabla salatil dhuhri, sebelum salat dhuhr. Ya. Dia berwudu sebelum salat dhuhr. Fabtida'ul muddati, maka awal perhitungan muddah, jangka waktu mengusaf, min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari, waktal hadathi, min tulu'i syamsi, waktal hadathi, start perhitungannya dari terbitnya matahari, waktal itu dia berhadats. Misal terbit matahari jam berapa sekarang? Anggaplah jam 6 ya, misalkan. Nah, sekarang lewat ya jam 6 sedikit. Anggap jam 6 terbit. Jam 6 berhadats. Tapi dia tidak berwudu, dia ada aktivitas sampai sebelum masuk waktu sholat duhur, dia berwudu untuk sholat duhur. Nah, itu wudunya yang pertama kali. Nah, dihitung dari hadasnya. Berarti jam 6. Berarti jam 6 mulai perhitungannya. Berdasarkan ini, jika dia mukim, ya, besok, ya, ketika terbit matahari, nah, besoknya, ketika jam 6 tiba, nah, dia ingin berwudu, bisa apa tidak mengusap Jawabannya tidak, karena sudah habis waktunya. Nah, baik. Jadi jam 6 keesokan harinya itu habis waktu mengusap, karena jam itu jam 6 terbit matahari, disitulah dia berhadas pertama kali. Setelah itu tidak, ketika tiba jam itu sudah tidak bisa mengusap itu. Waqala ba'du ulama, dan berkata sebagian ulama, ibtida'uha, ya, awal perhitungannya, min haitsu tawaddo'a, sejak dia berwudu, qabla sholatil zuhri, sebelum sholat zuhur, sesuai contoh yang disebutkan, ay yaitu minal mashi ba'dal hadath, yaitu perhitungannya caranya awal jangka waktu itu dihitung minal mashi, dari usapan yang dilakukan dalam wudu ba'dal hadati, setelah terjadi hadat yang pertama. Andaikan sebelum sholat duhur dia berwudu, pada contoh ini berwudu jam 12 misalkan, kan duhur masuk jam 12 lewat kan, jam 12 dia berwudu, disitulah dia mengusap khufnya pertama kali setelah dia berhadat yang pertama kali, ya, dan boleh jadi setelah itu dia ada hadat-hadat berikutnya, ya. Ada hadat-hadat berikutnya. Nah, tapi hadat yang pertama kali terjadi jam 6 terbit matahari. Tapi menurut pendapat ini bukan itu yang diperhatikan untuk perhitungan awalnya, tapi kapan dia mengusap pertama kali dalam wudunya setelah dia berhadat. Karena wudu yang pertama kali dia lakukan adalah sebelum zuhur, contoh jam 12, ya, sejak dia berhadat. Maka berarti perhitungannya dimulai dari jam 12. Itu awal jangka waktu mengusap. Berarti besoknya jangka waktu mengusap untuk mukim besoknya berakhir jam berapa? Jam 12. Beda kan? Berarti jam 8 dia mau sholat duha besoknya misalkan, ya, dia berwudu bisa mengusap. Padahal dia berhadap pertama kali terbit matahari itu jam 6, tapi masalahnya menurut pendapat ini bukan waktu hadat yang dihitung pertama kali, tapi waktu mengusap, ya, pertama kali dalam wudu setelah dia berhadat. Bisa dipahami? Dan ini yang dirajihkan oleh Ibn Uthaymin, ya, pendapat yang kedua ini. Dan wallahu alam, pada buku panduan syar'i yang kami tulis, ya, di sana kami merajihkan pendapat ini. Nah, karena hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW mengaitkan jangka waktu itu dengan mengusap. Mengaitkannya dengan mengusap. Jadi itu jangka waktu mengusap, bukan jangka waktu, ya, yang dikaitkan dengan hadas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nabtasi bihadza. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.